Bungahna Korintus pasalaannan. Caparina dendra tobarani lantanga tangami male mga parapa lako to mangrata karakara to tedanesen puang. Kidinni karakarana sola padanna to matappa. Caparina tedana male lako to matappa metada na iam pasipemeluanni. Tantu misen mo kumua umma narapuang Allah Ta'ala tolang bicara ito tolino. Na iya kesusi jo, na tantu moi karakarabicu, mikulle to ratai. Tantu misen mo kumua, kita ralang bicara itu umati malaika, keke ama milino. Apa pole ora kato karakarabiasa bangra kello-kello. Na iya kedenni karakarami, japarimi maleram pangoloi, lako to totedan na matappa. Liwa iya mesirisan, tantu den lantanga-tangami to padami to matappa na paisen to wading bicara jo karakarami apa si balikanna maleora kamu parapa padami to matappa lako to tang matappa yauna patu pada si pekka kamu na mesa mo kaditaluammi ya pole ora ka to male kamu si parapa lako to mangrata to teda na matappa. Capari na teda mi padan taluan bang mo kalemi. Labiran ke di poloi kamu, tang maruruhna, batu di parugi kamu. Apakah nora kamu majekong paden karugian lako tau lain? Neia jo, lako pisan no padam mi to matappa. Tantu misen mo kumua, ia toto teda na turu pakeloran na puang Allah Ta'ala, teda na menjaji umma na puang Allah Ta'ala. Danggi mi uraga kalemi, ia toto manggauk salah, to sompa dewata, to sibali padan namuane, taboko, to mangkakela, to pangmalangoan, tompau gajak tau, to kalasi, yang asan mo toto susi jo, teda na menjaji umma na puang Allah Ta'ala. Batu pira-pira taulan tangatangami, masipa susi jo to na jolona. Apa yate to, ia to puang isalmase, sola roh Allah Ta'ala, to pole jo may puang tak puang Allah Ta'ala, mangkal laparan kamu jo may kuasa dosa, napu penjaji to mesanna kamu puang Allah Ta'ala, sola napu penjaji to melo kamu. Den tau na kuwa, wadingasang dipugauk to sinin na apa, apayan na aku kukua, teda na yang asan bang, to panggaukan den buakna. Jaji, moy na halala ngasan to apa lako kaleku. Apacianan neloran kaleku na kuasai moy apa. Den to mangkada kumua, iya to kinande nande na batang. Na iya to batang di pasadian nande. Apa padala nalanyasan ni puang Allah Ta'ala. Iya to batang kale, teda na dipaden la manggauk salah. Apa dipadenri la sompa puang. Nayam orang kuasai to batang kale. Mangka mo puang Allah Ta'ala, patuo pole puang isa jo may kamatian. Susito mi kita, lana patuo pole toki kuasan na puang Allah Ta'ala. Eto malahbiku, tantu misen mo kumua, iya to kalemi, lesuan kalena almase. Nawading raka ke kualai, mesa to lesuan kalena almase, kupupenjaji lesuan kalena bayin de bandarang. Teda lalo yan nawading. Tantumi isen to mo kumua, iya to si gauk sala solabay ne bandarang, iya to batang kalena, memesa mira solajo baine. Nasaba den diuki lansura Allah Ta'ala kumua, mesa kale mira soladua. Apa iya to tompang mesa kalena lako puang, memesa penawa toi solapuang. Danggi manggauk sala, sanga sinin na dosa, lain to napugauk tau. Salianan jo may kalena jo tau. Apa iya toto manggauk sala, iya unang pamasolang batang kalena. Tantumi isen mo kumua, iya to batang kalemi bolana roh Allah Ta'ala. To naben kamu puang Allah Ta'ala, torrolan kalemi. Jaji, iya te batang kalemi, tangia mo apami. Apa apanna mo iya puang Allah Ta'ala, mangkamu kamu na aliputta puang Allah Ta'ala. Ya mojo, pake melo ito batang kalemi, an napakalabihi tao topuang Allah Ta'ala.